kita. Allah Ta'ala menyebutkan di dalam surah Thaha ayat 114, beriman dan diberi ilmu, maka dia Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan Allah subhanahu wa ta'ala menghabarkan di dalam Al-Quranul Karim tentang diangkatnya derajat. Di dalam Al-Quran itu ada empat tempat. Yang pertama dalam surah Al-Anfal ayat yang kedua sampai keempat, yang kedua atau yang ketiga, yang pertama tadi surah Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul 'ilma darajat. Yang kedua dalam surah Al-Anfal ayat 2 sampai 4, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Tidak lain, orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, gemetar hati mereka. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu, ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, bertambah keimanannya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka kepada Allah mereka bertawakal. Alladzina yuqimuna shalah, yaitu orang-orang yang mereka menegakkan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan orang-orang yang dari sebagian rezeki yang kami berikan kepadanya mereka infakkan. Ulaika humul mu'minuna haqqan, merekalah orang-orang yang beriman yang sebenarnya. Makanya iman itu dikatakan dari al-iman. Ibrahim an-Nakhai, seorang tabi'in yang mulia, al-iman laisa bitamanni wala bitakhalli walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahu bil amal. Namanya iman itu bukan khayalan dan angan-angan. Namun iman itu adalah keyakinan kuat yang menancap dalam hati dan perhatikan dan dibenarkan dalam amaliyah. Amalan. Makanya ketika dalam ayat ini Allah Ta'ala menyatakan siapa orang yang beriman yang haqqa yang sebenarnya, selain keimanannya kepada Allah sampai-sampai ketika disebut nama Allah bergetar hati mereka. Dibacakan ayatnya Allah, zadatuhum imana, bertambah keimanannya. Mereka juga membuktikan dalam kehidupannya berupa amal-amal nyata, amal-amal yang real. Yuqimuna shalah, menegakkan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, bahkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepadanya. Nah ini amaliyah, bentuknya ibadah jasad, badan, sholat. Bahkan amaliyah, ibadah, bentuknya harta, infak. Selain keimanannya kuat di dalam hatinya, hingga ketika dibacakan ayat Allah bertambah keimanan, hingga ketika disebut nama Allah gemetar. Yang Allah Ta'ala menyatakan lahum darajatun, bagi mereka mendapatkan darajat. Darajat itu adalah derajat, tingkatan kemuliaan. Nah, 'inda rabbihim, di sisi Rabb mereka. Wa maghfiratu wa rizqun karim, dan mendapatkan ampunan dan rezeki yang mulia. Ini yang kedua. Tempat yang ketiga di mana Allah Ta'ala menyebutkan darajat, tingkatan kemuliaan, adalah dalam surah Thaha ayat 75. Allah Ta'ala berfirman, wa may ya'tihi mu'minan qad 'amila shalihati fa ulaika lahum darajatul 'ula. Barang siapa datang menghadap Allah mukminan dalam keadaan beriman, qad 'amila shalihan, sungguh dia telah beramal soleh. Perhatikan, ini lagi-lagi iman gandengannya amal soleh. Bukan khayalan, angan-angan. Bukan sing penting yakin, sing penting percaya. Bukan hanya itu saja. Percaya doang tapi gak ada bukti benarnya percayanya dia, gak ada bukti benarnya iman dia dalam amalia, maka inilah iman cabutan. Imannya bohong, dusta. Makanya iman dalam sekian ayat mesti gandengannya amal soleh. Makanya disebutkan oleh para ulama, iman itu tidak hanya sekedar dalam hati saja. Al-iman, iman itu adalah amalul qol bil qalbi wal lisan, ucapan hati dan lisan. Wa amalul qalbi wal lisan wal jawarih, dan amalan hati, lisan, dan amalan seluruh anggota badan. Makanya ketika Rasulullah SAW menyebutkan iman itu memiliki 73 lebih cabang, Rasulullah SAW sebutkan fa'alaha qawlu la ilaha illallah, yang paling tingginya adalah ucapan la ilaha illallah. Ketika itu diyakini dalam hatinya ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq, cabang iman yang paling rendah menyingkirkan gangguan yang ada di jalan, yang mengganggu orang lewat. Ini berarti bentuknya perbuatan. Kalau tadi pertama adalah ucapan lisan, yang kedua perbuatan. Ini menunjukkan bahwasanya perbuatan itu bagian daripada iman. Wal haya'u shubatu minal iman, dan malu itu adalah salah satu cabang dari iman. Malu itu amalan hati, tempatnya di hati. Sehingga dari hadis ini para ulama menyebutkan iman itu mencakup tiga-tiganya: amalan hati, amalan lisan, amalan seluruh anggota badan. Ayat-ayat yang kita baca ini membuktikan itu semua, membenarkan itu semua. Allah Ta'ala menyatakan sebelumnya tadi dalam surah Anfal, orang yang beriman yang sebenarnya ngebuktiin dalam amal perbuatan. Di surah Thaha ayat 75 Allah Ta'ala menyatakan wa may yatihi mu'minan qad 'amila shalihat, siapa saja yang datang menghadap Allah dalam keadaan dia beriman dan sungguh dia telah beramal saleh, faulaika lahum darajatun al-ula, maka mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan darajatul ula, derajat-derajat kemuliaan yang tinggi. Ini kuncinya. Jadi hidup kita kalau kita isi iman dan amal saleh, maka husra, kabar gembira akan didapatinya. Akan mendapatkan kemuliaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya berarti kalau iman tidak ada, amal soleh tidak ada, maka akan mendapatkan kehinaan, kerendahan. Itu pasti. seperti puasa yang barusan kita amalkan itu di dalam kitab Risalah Tabuqiyah. Al-Imam Qayyim membawa pengertian takwa itu ringkas saja. Yang takwa itu letak kemuliaan seseorang pada takwanya. Takwa adalah imanan wa ihtisaban. Takwa itu ketika berkumpul imanan wa ihtisaban. Iman dan ihtisab, mengharap pahala di sisi Allah. Dengan apa? Mengharap pahala di sisi Allah. Pasti wujudnya adalah beramal soleh. Pasti wujudnya adalah bertauhid. Kalau dia mengharap pahala di sisi Allah. Mangkana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, mendapatkan keutamaan dari Allah, mendapatkan pahala di sisi Allah, mendapatkan surganya Allah, bertemu dengan Allah, melihat wajah Allah, hendaknya dia beramal soleh dan jangan menyekutukan Allah di dalam beribadah kepada Allah. Tauhid, imannya yang benar. Ayat yang keempat di mana Allah Ta'ala menyebutkan darajat, derajat kemuliaan di surah An-Nisa ayat 95-96. Wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah. Allah Ta'ala memberikan keutamaan bagi mujahidin, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, melebihi orang-orang yang hanya duduk-duduk tidak mau berjihad, dengan Allah lebihkan berupa pahala yang besar dan darajatin minhu, derajat kemuliaan dari sisi Allah, wa maghfirah dan ampunan, wa rahmah dan rahmah. Kata Imam Qayyim setelah menyebutkan bahwasanya darajat, tingkatan kemuliaan yang tinggi itu disebutkan dalam Al-Qur'an di empat tempat. Kata beliau, fahadi arba'atu mawadi'ah fi salasatin minha arif'atu bidarajati lil ahli iman alladhi huwa ilmu nafi' wa amal shalih. Kata beliau, maka empat tempat ini yang disebutkan dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang derajat kemuliaan yang tinggi, pada tiga tempat dari empat yang disebutkan itu adalah menyebutkan ketinggian derajat diperuntukkan ahli-ahli iman bagi orang-orang yang beriman, yaitu siapa mereka? Alladzi huwa ilmu nafi' wa amal shalih. Yang iman itu tidak lain adalah ilmu nafi' wa amal shalih. Ilmu yang bermanfaat dan amal shalih. Ilmu yang bermanfaat dan amal shalih. Makanya para ulama, termasuk Al-Imam Qayyim, termasuk Al-Imam Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sidi rahimahullah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Al-Imam As-Syafi'i rahimahullah, ketika menjelaskan dalam surah Al-Asr, innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman wa 'amilus shalihat, dan beramal saleh. Ini menjadi dalil kewajiban yang pertama yang akan mengeluarkan manusia dari kerugian adalah berilmu. Berilmu. Kenapa? Karena tidak mungkin orang itu beriman kecuali berilmu. Karena iman itu adalah mesti ada padanya al-yakin, keyakinan yang mantap, bighairi syakkin wala raibin, tidak ada keraguan, kebimbangan. Itu adalah buah ilmu. Buah ilmu. Nah, secara pasti. Antum yakin 2 tambah 2 itu 4? Iya. Karena antum sudah punya ilmu. Nah, tapi kalau enggak punya ilmu, namanya anak kecil, 2 tambah 2 berapa? Bisa jawabnya 10. Sudah jawabnya salah. Itu pun enggak yakin. Namanya belum punya ilmu. Maka tidaklah akan diperoleh iman kecuali dengan ilmu, dan ilmu yang dimaksudkan adalah ilmu yang bermanfaat. Wa amil salihah, dan amal-amal saleh. Berarti disebutkan oleh Allah Ta'ala diangkatnya derajat berupa kemuliaan yang tinggi di sisi Allah. Empat tempat itu tiga diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman, yaitu orang yang punya ilmu nafik dan amal soleh. Warabi yang keempatnya satu tempat, yaitu rif'atu bil jihad, diangkatnya derajat dengan amalan jihad. Fa'adat rif'atu darajati kulliha ila ilmi wal jihad alladaini bihima kiwam jin. Kata beliau, maka kedudukan yang tinggi, kemuliaan yang tinggi, diberikannya darajat, semuanya kembalinya tidak lain kepada ilmu dan kepada jihad. Ilmu dan jihad. Yang dengan dua inilah agama akan tegak. Agama akan tegak. Ilmu adalah kata sebagian jihad lisan wal qalam, jihadnya pena dan lisan. Dakwah itu jihad. Dan yang kedua jihad bisilah, jihad dengan senjata. Yang dibutuhkan, yang tidak pernah lengah, terus nantiasa ada sepanjang masa, jihad bil ilmi. Adapun jihad bilis bisilah wasinan, bisaif wasinan. Adapun jihad dengan senjata, pedang, tombak dan sebagainya, itu ya pada waktu-waktu tertentu kalau dibutuhkan. Tidak setiap waktu, tidak setiap tempat, tidak setiap zaman. Itu pun jihad dengan senjata tidak akan tegak kecuali dengan ilmu. Sehingga kesimpulannya, kembalinya semuanya kepada ilmu. Nah, bagaimana tidak? Makanya Rasulullah SAW menyebutkan, "May yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah kehendaki berupa kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia dalam ilmu agama. Kalau Allah mengendaki baik dalam ibadahnya, dia mesti difahamkan tentang ilmu ibadah. Kalau dia ingin baik dalam jihadnya, pasti dia difahamkan dalam ilmu jihad. Kalau gak paham, salah ilmunya, bukan jihad, tapi perilaku-perilaku jahat. Sudah bom bunuh diri, ya, bunuh orang lagi yang tidak semestinya dibunuh, ini bukan jihad, ini jelas jahat, kejahatan. Kenapa? Salah ilmunya. Nah, ilmunya enggak, bukan berupa ilmu nafik, bukan ilmu bermanfaat, tapi ilmu yang madarat, yang membahayakan karena salah dan rusak pemahamannya. Faqih fiddin, difahamkan dalam agama dengan pemahaman yang benar. Makanya Rasulullah SAW mendoakan kepada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas masih kecil. Nah, belum baligh. Beliau sudah berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bangun malam untuk sholat. Abdullah bin Abbas menyebut sholat di samping Rasulullah SAW. Masih kecil, masih niru sholatnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW doakan. Ini memberi faedah juga kita orang tua, ya, doakan anak-anak kita atau doakan anak-anak kaum muslimin. Demikianlah yang dicontohkan Rasulullah. Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia. Berikanlah kedalaman pemahaman dalam agama dan 'allimhu ta'wil, jadikanlah dia alim dalam masalah tafsir Al-Qur'an. Makanya Abdullah bin Abbas dan doanya Rasulullah yang terkabul. Abdullah bin Abbas itu faqih minal fuqaha as-sahabah. Nah, ahli fikihnya dari ahli-ahli fikihnya sahabat. Ahli tafsirnya dari ahli-ahli tafsirnya para sahabat. Nah, gelarnya beliau adalah Khibrul Ummah, tintanya umat karena kedalaman ilmunya. Yang pintu rumahnya tidak pernah sepi dari orang berjejer datang mau bertanya, meminta fatwa, meminta petunjuk, meminta bimbingan. Antri. Tanya kepada Abdullah bin Abbas, ada yang tanya tentang warisan, ada yang tanya tentang tafsir, ada yang tanya permasalahan-permasalahan hidup. Mereka ingin mendapatkan bimbingan agama bagaimana supaya langkah-langkah mereka menjalani hidup itu tidak salah. Karena memang keselamatan itu pada mencocoki ilmu, mempraktekkan ilmu, tidak menyelisih ilmu. Demikian ya hanya jazakumullah. Beberapa ayat ini menunjukkan pentingnya ini. Dalam Al-Qur'anul Karim yang ini memerintahkan kita untuk kita ini menjadi orang yang bahagia, untuk kita menjadi orang yang senang. Nah, bahagia kapan itu? Yang itu tentunya kita penginkan semua, untuk kita bisa bahagia, untuk kita senang, gembira, adalah datang firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yunus ayat 58. Allah taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, dengan fadlullah, karunia-Nya Allah, keutamanya Allah berikan, wa bi rahmati, dan dengan rahmatnya Allah, fa bidzalika, maka dengan itu, dengan keutamaan dari Allah dan dengan rahmatnya Allah, fal yafrahu, maka hendaknya mereka senang gembira. Kenapa? Huwa khairum mimma yajma'un, karena itu adalah lebih baik dari harta kekayaan yang mereka kumpulkan. Senang gak? Atau dikit gaji 30 juta sebulan, senang gak? 30 juta sebulan, senang gak? Siapa yang gak senang? THR yang gak seberapa aja dinanti-nanti. Ternyata ada yang lebih baik daripada tumpukan harta, daripada harta kekayaan. Artinya ini lebih baik daripada harta kekayaan. Mestinya kalau dapat lebih senang lagi. Gitu. Makanya Allah bahkan perintahkan, senanglah, gembiralah. Kenapa? Huwa khairum mimma yajma'un. Hal itu lebih baik daripada apa yang dikumpulkan oleh manusia daripada harta kekayaan. Apa fadlullah wa rahmati? Kata Imam Qayyim rahimahullah, "Anna Allah Subhanahu amara ahli ilmi bil farahi bima atahum. Allah Ta'ala memerintahkan kepada ahlul ilm, orang yang mendapatkan ilmu, untuk senang disebabkan apa yang mereka telah diberi oleh Allah berupa ilmu. Wa ahbaru anau khabirun bima yajma khairun bima yajma'un nas. Dan Allah mengkhabarkan bahwasanya ilmu itu adalah lebih baik dari apa-apa yang dikumpulkan oleh manusia daripada harta kekayaan. Wa fussira qadrullahi bil iman wa rahmatuhu bil Qur'an. Ditafsirkan oleh para ahli tafsir ayat fadlullah, karunia Allah itu adalah iman, wa rahmatuhu dan rahmatnya Allah itu Al-Qur'an. Kata beliau selanjutnya, wal iman wal Qur'anu huma ilmu nafi' wa amalu shalih. Lagi-lagi kata beliau, iman dan Qur'an itu adalah ilmu nafi' wa amalu shalih, ilmu yang bermanfaat dan amal shalih. Fadlullah itu iman. Jadi kalau kita mendapatkan keimanan, itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Dari fadlullah yu'tihi may yasha, itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Karena tidak semua orang diberi keimanan. Ya. Orang jelas-jelas bertemu dengan Rasulullah, mendengar dakwahnya Rasulullah, melihat kenyataan tentang mukjizatnya Rasulullah yang tidak bisa diingkari oleh akal ataupun bahkan fitrah. Namun ada orang yang demikian tidak beriman. Jelas-jelas bertemu dengan Rasulullah, mendengar suaranya Rasulullah, melihat kejujuran, kebaikan Rasulullah, tanda-tanda kenabian dan kerasulannya Rasulullah, tapi enggak beriman. Ada. Lah kita yang tidak bertemu dengan Rasulullah, tidak pernah melihat Rasulullah, nah sampai kepada kita bimbingannya Rasulullah, ayat hadis, kita dianugerahi oleh Allah iman. Dari kafatullah yu'ti ma yasha. Itu adalah anugerah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Syukurlah. Warahmati, dan dengan rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah adalah Al-Quran yang dimaksudkan dalam ayat ini. Karena Al-Quran Allah Ta'ala sebutkan warahmatan lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa sifa wa rahmatan lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an itu sifa, obat, dan rahmatan lil mu'minin, rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Qur'an yang kita menginginkan untuk senantiasa mendapatkan rahmatnya Allah. Bahkan kita ini nanti masuk surga bukan karena semata-mata amalan kita. Karena kalau amalan kita ini gak cukup untuk bisa dapat surga. Berapa amalan kita? Amalan ketaatan kita ini seberapa? Mungkin dosanya lebih banyak, mungkin kemaksiatannya lebih dominan. Tapi kita masuk surga ya dan karena rahmatnya Allah. Bagaimana tidak? Amal kebaikan karena sebab rahmatnya Allah, satu amal kebaikan dilipat gandakan 10 kali, bahkan 700 kali, bahkan ataa'in mudha'af, berlipat-lipat kali yang tidak ada diketahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu rahmatnya Allah. Puasa Ramadan sebulan ditambah puasa Syawal 6 hari, ya. Dihitung pahalanya seperti puasa setahun suntuk. Subhanallah. Rahmatnya Allah ini. Ya. Kita enggak punya selera untuk dapatkan rahmatnya Allah. Ini makanya kita itu dituntunkan berdoa minta rahmat. Ya, minta rahmat, bahkan kita itu dilengkapi. Ya, jangan dakhil dakhil. Dapat keutamaan, tapi 10 saja. Assalamualaikum. Itu keselamatan. Satu kan? Itu dapat 10. Nah, yang menjawabnya menjawab sebanding dengan itu juga 10. Kalau dilengkap assalamualaikum warahmatullahi. Ya, 20 itu. Yang menjawab segitu juga dapat 20. Kalau lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 30. Di antaranya rahmat. Wa rahmatullah dan rahmatnya Allah bagi engkau. Di antaranya dalam surah Al-Imran kita diminta doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Minta rahmat. Di antaranya dalam surah Al-Kahfi, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Minta rahmat dari sisi Allah. Nah, di antara rahmatnya Allah adalah Al-Qur'an. Itu rahmat terbesar. Al-Qur'an. Kata beliau, warumal huda wa dinul haq. Yang keduanya, ilmu nafik dan amal soleh. Itu adalah al-huda, petunjuk, wa dinil haq. Dan agama yang hak, yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Wahuma afdalu ilmin wa afdalu amalin. Yang keduanya itu adalah seutama-utama ilmu, yaitu petunjuk, al-huda, wa afdalu amalin. Dan seutama-utama amal, yaitu agama yang hak. Kita praktekkan agama ini. Itu seutama-utama. Apa yang sesuai dengan agama kita praktekkan, kita amalkan. Yang tidak kita jauhi. Itu adalah seutama-utama. Seutama-utamanya ilmu adalah petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah. Itu seutama-utama ilmu. Ya. Jadi sangat-sangat terbalik kalau kita ini mempelajari ilmu, ilmu-ilmu umum, ilmu-ilmu kedokteran atau apa perusahaan, sinaiah, perpabrikan, industri, melebihi semangat kita mempelajari ilmu agama. Ini masih kebalik, ya, itu kebalik, sangat kebalik. Karena apa? Yang mestinya lebih semangat adalah afdalul ilm, ilmu yang lebih afdal. Lebih utama lagi, yaitu ilmu agama. Kata para ulama, saraful ilmi bisarafil ma'lumi. Namanya keutamaan ilmu itu mengikuti keutamaan yang diilmui. Kalau ilmu tentang Allah, maka itu ilmu yang paling utama. Karena Allah adalah zat yang paling utama. Ilmu Al-Quran itu adalah ilmu yang utama. Karena Al-Quran adalah kitab yang paling utama. Dalam satu bidang saja, misalnya kedokteran. Dokter manusia dengan dokter hewan, mana yang lebih utama? Dokternya manusia. Ya, mesti lebih utama dibandingkan dokter hewan. Lebih banyak dibutuhkan. Kenapa? Jelas, objeknya manusia dan hewan lebih utama. Jelas, manusia. Itu. Satu bidang manusia saja, organ manusia yang paling utamanya mana sudah? Dari organ sekian itu kan ada jurus-jurus lagi, kedokteran, jurusan jantung, jurusan ginjal, jurusan ini lain lagi, kulit dan lain. Yang paling organ yang paling utamanya mana? Itu kedokteran yang paling utama dari kedokteran manusia. Itu sudah. Makanya kata ulama, saraful ilmi bisarafil ma'lum. Keutamaan ilmu itu sebanding dengan keutamaan objek yang diilmui. Nah, ya. Ilmu Al-Quran dengan ilmu cerpen, jelas bisa dibandingi. Nah, sekian. Membahas tentang keutamaan ilmu, ya, sampai kita besok pagi belum selesai. Apalagi kalau cuma sampai jam 9. Ya. Sekarang untuk sesi kedua. Ya. Sesi kedua tanpa istirahat adalah keutamaan kita bermajelis ilmu. Ikhwan wa jazakumullah. Hal ini kita sebutkan karena di antara sebagian kaum muslimin, saudara-saudara kita kaum muslimin, atau bahkan ikhwanuna, sebagian ikhwan kita, ya, kendor untuk hadir di majelis ilmu. Ya. Kendor, malas. Atau merasa cukup dengan yakni dunia maya. Ya. Dunia maya. Kalau ilmu mencukupkan dunia maya. Tapi kalau uang enggak cukup dunia maya. Harus nyata. Ya. Jadi sehingga hal itu menjadi godaan bagi orang zaman sekarang. Cukup browsing-browsing, nah, melalui internet atau sosmed, medsos, ya. Maka ikhwan jazakumullah, hal ini jelas bukannya hal itu adalah keliru atau salah, karena itu termasuk adalah nikmat dari sekian nikmat ketika kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kepada kita sampainya ilmu. Nah, asal ibarat itu sama dengan hal buku bacaan, ya. Asal sumbernya, rujukannya, ya, jelas, benar, bisa dipertanggungjawabkan. Artinya kalau kita baca buku, ya, buku yang benar, bukan buku yang menyimpang. Buku itu juga, baik itu website, lewat internet, lewat sosmed, grup-grup, ya. Karena ibarat dunia maya campur antara baik dan buruk, bahkan bisa jadi dominan keburukan. Kalau kita tidak disertai dengan ketakwaan, sangat-sangat rentan. Alhamdulillah. Kalau kita filternya tidak kuat, khasyatullah, rasa takut kepada Allah enggak kuat. Nah, maka kita info-info ilmu, ya, pemahaman agama, risalah-risalah ilmiah itu gak ada artinya, akan didominasi dengan berbagai keburukan-keburukan yang ada di dunia maya. Nah, tentu hal ini jelas jauh berbeda dengan yakni hadir di majelis ilmu. Hadir di majelis ilmu. Di antara perbedaannya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffatuhumul malaikah wa dzakarallahu fi man 'indah." Di dalam riwayat Muslim dengan lafaz mastama'a qaumun yadhkurunallaha illa haqqatuhumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa tanazzalat 'alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah berkumpul sebuah kaum di rumah dari rumah-rumah Allah, fi baitin min buyutillah, di rumah, dari rumah-rumah Allah. Bukan di rumah saja ya. Nah, kalau dipotong di rumah ya sudah berarti. Nah, cukup dengan gadgetnya. Ini adalah disebutkan dalam hadis fi baitin min buyutillah, di rumah, dari rumah-rumah Allah. Maka majelis ilmu yang paling barokah itu adalah di masjid. Bukannya enggak boleh taklim di rumah, ya misalnya di madrasah, boleh. Tapi yang paling barokah adalah di masjid. Nah, para sahabat lahir terlahir sebagai generasi terbaik, sebagai generasi ya terunggul dari umat ini. Lahir dari kalangan para sahabat, para ulama, para fuqaha, para mufassir. Nah, adalah dibina, dibimbing oleh Rasulullah SAW di masjid. Di masjid. Nah, tidaklah berkumpul sebuah kaum di masjid, di rumah, dari rumah-rumah Allah, di mana mereka yajluna kitaballah, membaca Al-Qur'an kitabullah, wa yatadarasuna bainahum, saling memberi pelajaran di antara mereka terhadap Al-Qur'an. Kecuali turun kepada mereka sakinah, ketenangan. Lihat keutamaannya. Sakinah. Antum bisa bedakan, antum hadir di majelis taklim dengan sama-sama menikmati ilmu dengan di rumah baca WA atau internet, ya jelas beda. Sakinah itu sudah diberitakan oleh Rasulullah SAW sebagai janjinya Allah, pasti akan turun sakinah orang yang hadir di majelis-majelis ilmu di masjid, dari masjid-masjid Allah. Tidak hanya itu aja. Nah, wa ghasiyatuhumur rahmah, Allah liputi untuk mereka rahmatnya Allah. Lihat. Wa khaffathumul malaikah, para malaikat merendahkan sayap-sayap mereka. Dalam riwayat yang lain disebutkan ridon bima yatlub, karena mereka malaikat senang dan ridho terhadap apa yang dicari oleh orang-orang yang hadir di majelis-majelis ilmu. Apa yang mereka cari? Ilmu. Yang dicari adalah ilmu. Bahkan wa dzakarallahu fi man indah, Allah menyebut nama-nama orang-orang yang hadir di majelis ilmu di hadapan para malaikat yang ada di sisi Allah. Subhanallah. Nama-namanya disebut. Nama antum disebut Pak Jokowi karena kebaikan antum. Gimana itu rasanya antum? Karena jasanya antum. Gimana itu rasanya? Disebut Pak Kepala Sekolah aja sudah senangnya luar biasa. Nah, ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, Malikul Mulk, penguasanya segala kerajaan, semua kerajaan, semua penguasa. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini hadis juga dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Imam Majah dengan lafaz yang ada perbedaan-perbedaan semakna. Naam. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari, beliau menyebutkan tentang majlis yang disebut dengan majlis zikrullah, karena dalam beberapa riwayat juga disebutkan majlis zikrullah. La yaqudu qaumun yadhkurunallah, tidaklah sebuah kaum duduk mereka mengingat Allah, illa khaffathumul malaika, kecuali malaikat akan merendahkan sayap-sayap mereka. Wa wasyatuhur rahmah, dan Allah akan meliputi untuk mereka rahmat. Wa nazalat alaihim sakinah, dan turun kepada mereka sakinah. Wa dzakarahumullah fi man indah, dan Allah menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisi Allah. itu riwayat Imam Muslim dengan lafaz yadkurunallah, mereka berzikir kepada Allah. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan wal muradu bi majalisid dzikri, yang dimaksudkan dengan majelis zikir adalah annaha allati tastamilu ala dzikrillah, yang meliputi padanya dzikrullah, mengingat Allah. Bi anwa'id dzikri alwaridah, dengan berbagai macam zikir yang datang penyebutannya dari tuntunan Rasulullah SAW berupa tasbih, takbir, dan yang lainnya berupa tilawatil Quran, tilawati kitabillah subhanahu wa ta'ala, wa doa, dan doa dengan catatan sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan tuntunan. Ya, contohnya sesuai dengan tuntunan. Kalau kita tanya Rasulullah itu zikirnya, ya, baik itu bacaannya, cara berzikirnya, jumlah berzikirnya, ya, mana yang lebih baik? Zikirnya Rasulullah atau zikirnya orang-orang sekarang atau orang belakangan? Jawabannya apa? Jawabannya apa? Zikir siapa yang lebih baik antara zikirnya Rasulullah dengan zikir selain Rasulullah? Jelas jawabannya adalah zikirnya Rasulullah, baik itu kualitas, kuantitas, baik itu kaifiah, cara zikirnya. Sekarang pertanyaannya, Rasulullah pernahkah zikir mengumpulkan sahabat, ya, zikir berjamaah, ya, dengan keras, dengan diulang-ulang, bahkan disertai dengan tangisan-tangisan? Tanyakan, apakah ada cara yang dipraktekkan oleh Rasulullah? Adapun perintah wadkurullah dzikran katsiran, berzikirlah kepada Allah zikir dengan sebanyak-banyaknya, ya benar, itu ayatnya betul. Tapi siapa yang paling benar mempraktekkan ayat tersebut? Rasulullah ataukah Anda? Siapa yang paling benar mempraktekkan ayat tersebut? Yang paling pas prakteknya, yang paling sesuai dengan yang dimaukan oleh Allah, Rasulullah SAW tentunya. Ya. Rasulullah yang zikirnya terbaik, caranya terbaik, jumlahnya terbaik, nah, pelaksanaannya yang terbaik, gak pernah mengumpulkan para sahabat, ya, kemudian berzikir berjamaah, Rasulullah SAW memimpin dan ditirukan dengan suara keras, mendayu, dibagi untuk membuat kayaknya hatinya apakah pernah Rasulullah SAW tidak pernah menangis? Subhanallah. Apakah para sahabat tidak pernah menangis? Tapi bukan begitu caranya. Kalau urusan menangis-menangis, orang di gereja pun pandai juga menangis. Ya, habis nangis pesta, nyanyi-nyanyi. Ukurannya itu bukan masalah, ya, ini terbawa tangisan atau tidak. Alhamdulillah. Kecuali kalau dituntunkan zikir yang keras, misalnya takbir ketika id, ya. Nah, itu pun tidak cara berjamaah di bawah satu pemimpin. Tidak ada Rasulullah SAW juga demikian. Adalah masing-masing keraskan. Talbiyah ketika, ya, ini orang berpakaian ihram, labbaik Allahumma labbaik, silahkan keras, tetapi tidak dipimpin juga oleh Rasulullah dengan istilahnya jamaah kur. Nah, sekali lagi, majelis zikir yang dimaksudkan, yang disebutkan oleh para ulama adalah yang sesuai dengan tuntunan. Makanya disebutkan di sini adalah bi anwa'id dzikril waridah, dengan berbagai macam zikir-zikir yang datang periwayatannya. Yang datang periwayatannya, baik secara lafadznya maupun secara tuntunan cara kaifiahnya. Kemudian kata beliau, termasuk padanya adalah wa fi dukhuli qiraatil haditsin nabawi, juga masuk padanya hadir dalam dibacakannya hadis-hadis Nabi, wa mudarasatul ilmi syar'i, dan mempelajari ilmu-ilmu syariat. Ini masuk semuanya dalam konteks majelis zikir. Bukan majelis. Ya, ini cuma menyebut la ilaha illallah atau subhanallah. Nah, tidak semata itu aja. Majelis ilmu. Karena itu adalah juga jelas mengingat Allah, mengingat ayat-ayat Allah, mengingat syariatnya Allah. Majelis ilmu masuk padanya. Ini ikhwan wa jazakumullah. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Anas bin Malik yang dikeluarkan Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Tirmidzi, begitu juga silsilah Al-Hadis Sahihah nomor 2562. Rasulullah SAW bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kalian melewati taman-taman surga, ya, singgahlah dan irta'u itu adalah puaskan. Ya, senang-senanglah. Qalu, para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah?" Ya Rasulullah, apa itu riyadul jannah, taman surga? Karena pemahaman surga itu kan di akhirat. Kok sekarang sudah diberitakan kalau kalian lewat taman surga, singgahlah, puaskan dirimu, senang-senangkan dirimu. Itu irta, puaskan, senang-senangkan. Para sahabat pun bertanya, apa itu riyadul jannah? Rasulullah SAW jawab, riyadul jannah khilaqud dzikr. Halaqah, halaqah dzikir. Halaqah, halaqah dzikir. Dan ini pula disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, yakni majlis yang disebutkan pula padanya tentang halal dan haram, tentang perintahnya Allah dan larangannya Allah Subhanahu. Halaqah. Ya, kalau antum cuman mencukupkan dengan gadgetnya, ya, apakah disebut halaqah? Apakah yang disebut majlis ilmu? Ya, boleh, bukannya dilarang, tetapi kalau kemudian untuk mendapatkan ilmu yang lebih utama, yang lebih afdol, yang keutamaannya jauh, justru tidak selera, hanya mencukupkan dengan HP-nya atau bahkan bukunya, hanya belajar agama mengandalkan buku, mengandalkan kitab saja, itu bahkan disebut oleh para ulama sebuah kekurangan. Karena majelis yang utama itu adalah hadir di majelis ilmu, apalagi kalau untuk majelisnya ulama. Ya, kalau itu majelisnya ulama memang pakarnya ilmu. Kalau kita kan sekedar membacakan kitabnya ulama, karena kita bukan ulama, kita talibul ilmu, penuntut ilmu, bukan orang alim. Kita sekedar membacakan kitabnya para ulama. Walhamdulillah. Nah, kalau memang ada kesempatan bermajlis dengan ulama, itu yang kita harapkan. Ya, makanya yang ada kesempatan dan berusaha, usahakan ada kesempatan. Ya. Yang belum punya modal, usahakan punya modal. Ada hadir ulama dari Saudi, dari Kuwait datang ke Indonesia. Subhanallah, kita orang Indonesia masa enggak bisa datang? Ya. Kalau bisa, usahakan majelisnya. Itu anu apa? Khusus untuk ustaz-ustaz. Tidak, hatta di yang didorong asatidah itu bisa hadir, ikhwan bisa hadir. Nah, cuman kalau yang disediakan oleh panitia adalah untuk ustaz-ustaz, tempat tinggalnya dan akomodasinya. Antum bisa hadir, cari tempat tinggal. Nah, hotel banyak di situ, penginapan banyak di situ, ya, rumah-rumah disewakan banyak di situ. Makanan jangan khawatir. Nah, misalkan ada hadir. Ya. Ini ngajar rumusi, rumusi majelisnya ulama. Ya, ikhwan jazakumullah. Sehingga ketika Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin ditanya tentang orang-orang yang belajarnya itu hanya dari membaca kitab atau buku saja, ya. Dan apakah benar juga pertanyaannya dari ungkapan mangkana syekhuhu alkitab kana khotouhu aksar minas sawab. Siapa yang syekhnya gurunya itu buku, maka kesalahannya akan lebih banyak dibandingkan benarnya. Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, kata beliau, la shakka anna al-ilmu yahsulu bitolabihi indal ulama wa bitolabihi fil kutub. Tidaklah diragukan bahwasannya namanya ilmu itu bisa sampai didapatkan dengan mencarinya di sisi para ulama, dan juga bisa dicari dengan dari buku-buku, dari kitab-kitab. Walakin tahsilul ilmi an tariqil ulama aqrabu min tahsilihi. Namun mencari ilmu, mendapatkan ilmu dengan cara dari ulama, hadir di hadapan para ulama, itu lebih akrab, lebih dekat, lebih cepat, lebih menguntungkan untuk mendapatkan ilmu dibandingkan sekedar membaca. Nah, kenapa? Kalau membaca itu lebih capek, lebih butuh waktunya banyak, karena harus dari sini, dari sini, dari sini, dari sini, kumpulkan beberapa kitab. Belum nanti ada sisi kurangnya, kurang pemahamannya, nggak ngerti bahasanya dan sebagainya. Sedangkan para ulama biasanya itu istilahnya kalau buah itu sudah jadi, nggak perlu lagi antum ngeracik, ya mau bikin sop buah aja buah sendiri. Beda kalau datang ke orang yang sudah nyediain, ya kan? Assalamualaikum, keluar langsung jadi sop buah, lebih cepat. Nah, mungkin lebih enak daripada buatan kita sendiri. Wong dia ahli, begitulah ibaratnya. Karena kalau digambarkan makanan ini kayaknya lebih nyenter. Suasananya masih Idul Fitri. Adapun ungkapan siapa yang gurunya itu kitab, maka salahnya lebih banyak daripada benarnya, kata beliau, ini tidaklah benar secara mutlak, juga tidak salah secara mutlak. Nah, bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Wallahu a'lam bishawab. Intinya ihwan jazakumullah, yaitu tahsil ilm, mendapatkan ilmu bitariqil ulama, dengan melalui jalannya para ulama, itu adalah lebih afdol wa ahsan, lebih utama dan lebih baik. Selain apa yang kita sebutkan di antara dalil tentang barokahnya, nah, tentang fadilahnya hadir di majelis ilmu. Demikian. Apalagi zaman sekarang, ya, karena saking banyaknya grup-grup, saking banyaknya tulisan, ya, ada yang jelas, ada yang gak jelas. Kadang kita, ya, ngebacanya sambil lalu. Ya, ada hadis berapa nggak tahu tadi, berapa hadisnya? Siapa yang riwayatkan nggak tahu tadi? Ada nggak yang riwayatkan dan disebutkan sahabatnya? Itu ada. Kalau sekedar sekarang ini. Ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Semoga ini menjadi tanbihat dan menjadi penyemangat untuk kita terus kita istiqomah talabul ilm, kita semangat untuk senantiasa hadir di majelis ilm. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita hamba-hambanya senantiasa meminta dan komitmen untuk menambah ilmu. Ini yang bisa kita sampaikan, kurang dan salahnya saya minta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.